Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Buya Yaya. Kata orang saya itu dibilang stres Pak Kiai. Saya juga masih bingung. Makanya saya terpaksa saya menurut batin saya biarin saya dibilang stres mumpung masih ada di alam dunia. Saya stres diubur berdosa Pak Kiai. Diubur berdosa. Teringat bapak saya mau meninggal, saya sedang main judi dan mabuk. Bagaimana caranya gitu Pak Kiai? Mau saya mau sabar yang paling sabar. Nama saya Katmu dari Blok Kertah, Desa Tegalwangi. Oh ya, pertanyaan saya, bagaimana cara sabar yang benar Pak Kiai? Terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat hambanya yang paling hina menjadi paling mulia. Artinya kita ini hidup seperti ini belum final. Pungkasan kita nanti seperti apa? Maka kita tidak boleh merendahkan siapapun. Bisa saja orang yang kita rendahkan di hari ini besok diangkat oleh Allah menjadi ahli iman, giliran kita direndahkan oleh Allah. Orang paling jahatnya manusia pada zaman Nabi Muhammad sekelas Abu Jahal itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Orang yang punya watak keras, kalau tadi ada saudara kita sekedar mabuk dan judi, Sayyidina Umar bin Khattab bukan saja itu, tapi pengen membunuh Nabi Muhammad. Lihat kurang jahat apa kalau orang pengen membunuh Nabi Muhammad. Akan tetapi, di saat Allah sudah mengangkat Sayyidina Umar bin Khattab, dengan hidayah Allah, bimbingan Allah, Sayyidina Umar bin Khattab menjadi orang paling tercinta di antara sahabat Nabi. Paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sifat watak Sayyidina Umar sangat keras. Kita sering menyebutkan orang tidak boleh putus asa dengan kejahatan yang pernah ia lakukan. Orang tidak boleh putus asa dengan dosa yang pernah dilakukan. Sebab segede apapun dosa, kalau kita minta ampun, Allah akan mengampuni. Tapi sekecil apapun dosa, kalau kita tidak minta ampun dan tidak menyesal, Allah pun tidak mengampuni. Dan segala dosa, selagi dosa itu tidak diampuni, maka Allah akan menyiksa kita. Segede apapun dosa kita, tapi kalau Allah mengampuni, Allah tidak akan menyiksa kita. Maka kita tidak boleh putus asa. Siapapun kita, barangkali ada orang yang mendengar suara ini, dia pemabuk, pembunuh, pezina, segala macam dilakukan, tapi tidak boleh putus asa. Allah Maha Pengampun, segera menghadap, ayo jangan terlambat. Yang paling ditakutkan itu jika Allah mencabut nyawa Anda di saat Anda mabuk, di saat Anda berzina, di saat Anda melakukan kemaksiatan, dicabut nyawa Anda, itu yang mengerikan. Maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang kejam, jahat saat itu sebelum masuk Islam. Di samping itu tidak punya nurani. Hati nuraninya itu enggak hidup. Kejam, jam, kejam. Sehingga pernah diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab itu karena kebiasaannya itu adalah pergi ke kota-kota untuk bisnis. Sehingga suatu ketika atau peperangan, suatu ketika pulang ke rumah istrinya, tiba-tiba di rumah istrinya ada seorang anak kecil. Dan anak kecil itu anak perempuan. Karena orang Arab itu kalau punya anak perempuan malu. Biasanya langsung dibunuh. Hidup-hidup, ditanam hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Maka Sayyidina Umar melihat anak perempuannya, melihat anak perempuan ada di rumahnya, terkaget lalu bertanya kepada istrinya, "Ini siapa?" Dijawab oleh istrinya, "Itu putri anak kita." Istrinya menjawab itu dengan gemetaran, dengan rasa takut. Sebab tahu Sayyidina Umar bakal marah dan pasti bakal membunuh anaknya. Mendengar jawaban sang istri kalau itu anaknya Sayyidina Umar, sebelum Sayyidina Umar masuk Islam ini, Sayyidina Umar mukanya merah, lalu sang anak ini dibonceng, dibawa ke tengah padang pasir. Sambil Sayyidina Umar membawa alat gali, penggali, sampai di tengah padang pasir, Sayyidina Umar menggali tanah dalam-dalam. Dan di saat menggali tanah dalam-dalam, naik Sayyidina Umar, jenggotnya kotor, penuh dengan debu. Sang anak ini tidak ngerti maksud orang tua. Dipikir diajak bermain-main, diajak jalan-jalan. Melihat jenggot ayahnya yang kotor, anak kecil, anak gadis umur 3-4 tahun ini berkata, "Abah, abah, sini abah." Kenapa? Suruh gerunduk kayaknya. Sayyidina Umar suruh gerunduk, akhirnya Sayyidina Umar gerunduk. Ada apa? Sang anak ini rupanya membersihkan jenggot bapaknya yang penuh dengan debu. Setelah dikibas-kibas jenggotnya ini, apa Sayyidina Umar lakukan? Tiba-tiba sang anak langsung dipegang, dimasukkan ke liang lahat dan dikubur hidup-hidup. Tidak tersentuh hatinya. Jahatnya manusia ya. Jahatnya Sayyidina Umar sebelum mendapatkan hidayah. Lihat, ada orang jahat kayak begini kira-kira. Biarpun ada pemabuk, orang pezina, kurang ajar, enggak mungkin kayak begini kayaknya. Dengan anaknya masih punya nurani. Sayyidina Umar lebih jahat dari orang yang paling jahat di hari ini. Tapi lihat, di saat Sayyidina Umar dikirim hidayah oleh Allah, setelah itu mendengar ayat Al-Quran, mau menghadiri majlisnya Nabi Muhammad, lebih bagus dari yang lainnya, dicintai, bahkan termasuk sahabat paling dekat. Giliran keutamaannya setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar yang paling mulia. Nomor satu adalah Rasulullah. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, menjadi mulia. Sehingga masa lalunya itu hilang, sudah enggak ada. Ini pemacu, orang tidak boleh putus asa dengan kejahatannya. Allah bisa mengampuni semuanya. Maka kita pun tidak boleh merendahkan orang lain. Spesial, khusus bagi yang bertanya, mungkin yang harus Anda syukuri adalah nikmat besar oleh yang diberikan oleh Allah kepada Anda saat ini yang tidak didapat oleh banyakkan orang. Allah telah mengiring Anda untuk sampai ke masjid ini. Ini nikmat besar. Tidak bisa Anda tukar dengan miliaran uang. Allah telah mengiring Anda dan termasuk barangkali istri Anda yang ikut ke sini. Biarpun tadi dikatakan belum pakai kerudung ya. Oh, tidak ada masalah. Besok insya Allah pakai kerudung setelah dari masjid ini. Karena Allah bisa memudahkan semuanya. Oh, sudah sangat mulia. Masih mau datang ya. Biarpun tidak pakai kerudung di masjid, katanya di belakang. Oh, ini mulia ini. Wanita yang mulia. Mendampingi suaminya datang ke masjid. Biarpun dia belum pakai kerudung, malu-malu masuk ke masjid. Tapi dia mulia. Allah akan menggampangkan semuanya. Esok hari insya Allah pakai kerudung tidak susah. Karena sudah rindu kepada kebaikan. Rindu kepada kemuliaan dan Allah akan memuliakan. Dan betul, Anda tidak usah pusing dibilang orang stres ya. Yang penting Anda tidak setelah ini enggak nyakiti tetangga, enggak nyakiti orang lain. Kalau dulu judi alhamdulillah sudah berhenti. Nikmat besar dari Allah saat ini adalah Anda ngerti yang dulu itu jahat. Kadang ada orang berbuat segudang kemaksiatan enggak sadar. Kadang-kadang dibela. Kadang-kadang bangga dengan kemaksiatannya. Tapi yang harus Anda syukuri saat ini, Allah telah menggiring Anda, membawa Anda ke tempat yang mulia ini. Mahal. Bayangkan kalau seandainya bekas pemabuk kok bisa masuk ke majelis. Ini kan mahal ya. Biasanya ada mindernya, ada enggak enaknya, ada terus bagaimana. Kadang enggak ada kemauan. Karena Allah ingin menjerumuskan, Allah ingin menyiksa dia. Dibiarkan, enggak ada kesadaran. Tapi Allah telah memilih Anda sebagai orang yang sadar. Maka banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakinilah bahwasanya jalan Anda saat ini benar sudah. Anda harus semakin rajin menghadiri majelis taklim. Adapun kekurangan-kekurangan ilmu, nanti insya Allah bersama perjalanan waktu, maka Anda akan menjadi orang yang ngerti urusan agama. Adapun kesabaran yang Anda tanyakan, semakin Anda sering di majelis ini nanti, semakin akan ada kesabaran. Kesabaran kan tidak bisa dicontohkan, tapi dijalani. Apa yang menjadikan Anda marah? Mungkin Anda selakat ini, kesabaran Anda sisi apa? Harus diudi dong. Kalau sisi kurang ekonomi, nah harus ditekankan sisi masalah rezeki. Kalau mungkin kesabaran Anda mungkin dulu jagoan, lalu sekarang Anda pengen melatih kesabaran, Anda harus semakin lembut dengan preman-preman. Kalau preman mencaci Anda, Anda ucapkan, "Waalaikumsalam, baik-baik, mohon maaf." Anda akan sapa mereka. Ini sabarnya preman tobat ya. Anda lebih lembut, sehingga akan menjadi tertarik mereka-mereka melihat Anda. Jadi sabarnya berbeda-beda. Insya Allah Anda akan mendapatkan kesabaran selagi Anda terus di majelis yang semacam ini. Dan diikuti pengajian-pengajian kami, kita semuanya, baik di majelis ini atau besok pagi ada di Masjid Al-Bahja, pesantren. Dan insya Allah Allah akan memudahkan urusan Anda. Baik urusan dunia ataupun urusan akhirat.